Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal berkat nikmat kemurahan yang kita dapat berjumpa di tempat ini, dan berkat nikmat dan kemurahan Allah pula kita dapat melangsungkan, menjalankan acara ini, salah satu acara, salah satu kegiatan yang tentu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari di mana kebanyakan kaum muslimin sedang bermain-main, bersenang-senang. Namun subhanallah, antum sekalian bertakarrub kepada Allah Azza wa Jal, mengkaji ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini adalah satu keutamaan, satu fadilah yang patut kita syukuri. Tidak luput salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan perjuangan, pengorbanan demi tegaknya agama Islam di muka bumi ini. Saudaraku sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, satu tema yang mungkin terus terang saya malu ada kakek-kakek saya di sini, saya harusnya menimba pengalaman dari beliau yang sudah terbukti benar-benar punya cinta sejati, Pak ya. Terbukti hingga sepuh, setia, Pak. Kalau kita ini kan anak muda belum terbukti, Pak. Belum terbukti kalau sepuh seperti apa. Nah, bapak-bapak kita ini sudah sepuh ternyata masih setia dengan pasangannya, Pak ya. Alhamdulillah. Ini harusnya kita berguru, harusnya bapak kita ini yang duduk di sini memberikan pengalaman bagaimana kiat-kiat memiliki cinta sejati. Dalam pepatah, Pak, katanya kondisi kita sekarang ini bagaikan orang yang ingin mengajari berenang kepada ikan. Ikan diajari berenang, kira-kira ada yang bisa ngajari berenang pada ikan? Ikan itu sejak lahir hingga mati berenang. Kalau kita berenang itu karena berlatih. Ini gambaran saya dengan kakek kita yang di sini ini. Kakek ini Masya Allah bagaikan ikan yang sudah pandai berenang, terbukti cinta sejati. Kok saya berbicara tentang cinta sejati di depan beliau, ini luar biasa memang. Tapi tidak masalah, ini namanya juga berbagi pengalaman. Bapak punya pengalaman, saya punya pengalaman. Barangkali pengalaman kita berbeda, barangkali ada pengalaman saya yang salah, tolong dikoreksi, Pak ya. Adik-adik terutama, kata cinta itu adalah kata yang paling enak didengar. Tidak ada orang yang kalau dibilang, "Dek, saya cinta kamu loh," langsung marah, kurang ajar. Ada enggak? Apalagi kalau yang mengatakan lawan jenis, waduh, itu hati kita langsung berbunga-bunga, padahal tidak pernah berbunga ya. Kalau hati kita sampai berbunga harus ke rumah sakit loh, Dek. Itu namanya kanker itu. Enggak boleh ada tambahan. Tapi itulah kenyataannya. Kata-kata cinta itu enak didengar walaupun sudah kakek-kakek. Kalau nenek bilang, "Kek, nenek masih cinta sama kakek." Seneng, Kek ya. Masya Allah. Jadi kata yang tidak pernah membosankan. Namun kita mau bertanya, sebetulnya apa sih yang dicintai itu? Apa yang menjadikan dia cinta? Telinga saya sama dengan telinga dia dua, matanya dua. Tidak ada lebihnya, kenapa kok dia cinta ke saya? Bukan ke dia, bukan ke mereka. Kenapa milih saya? Apa lebihnya? Kita tidak tahu pun kita merasa bangga. Wah, saya lebih, saya spesial. Istimewa, ini buktinya dia milih saya, bukan milih mereka. Kita berbunga-bunga, GR. Sampai masuk rumah pun kesasar. saking GR-nya gitu deh ya. Nah itu baru pulang mau ke rumah saja nyasar ke rumah orang. Duh kemana ini? Gara-gara berbunga-bunga GR. Nah ada satu kisah deh, satu kisah cinta zaman dahulu. Kisah seorang sahabat yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar. Saya sebutkan kisahnya di artikelnya ada. Ini adalah sebuah cinta yang tragis. Kisah cinta yang seharusnya membuka mata kita. Abdurrahman Makar, biasa anak muda, pemuda senang dengan wanita cantik. Apalagi orang Arab ketemu dengan orang cantik luar biasa. Daerah Syam, negeri Syam itu orang kulit putih. Sedangkan Abu Bakar itu orang Mekah, kulitnya sawo matang seperti kita. Syam itu negara yang dingin. Sehingga secara geografis penduduknya kulitnya putih, bersih dan kemerahan. Luar biasa. Ketika Abdurrahman bin Bakar berdagang ke negeri Syam, suatu saat dia melintasi di negeri Samawah. Lintas di negeri Samawah, subhanallah ketemu apa namanya pandangannya nyasar ke salah seorang wanita yang namanya Laila bintul Judi. Pandangan pertama ternyata tidak bisa terlepas. Betul-betul panah cinta telah mengunjam di hatinya. Sehingga kalau walaupun dia telah pulang ke kota Madinah, hatinya tidak bisa dibawa pulang. Hatinya kecantol di negeri Samawah. Sehingga setiap hari dia kerjanya melamun, membuat bait-bait syair seorang pujangga. Dia bilang, aku tidak tahu apa hatiku, kenapa hatiku ini selalu teringat dengan negeri Samawah. Sehingga terus dia kerjaan dia, dikit-dikit mengungkit negeri Samawah dan Laila. Karena wanita tersebut namanya Laila. Sampai akhirnya, karena Samawah itu adalah negeri kafir, belum masuk Islam waktu itu, maka Umar bin Khattab khalifah kala itu merasa iba, kasihan sekali Abdurrahman ini, mabuk cinta. Sehingga dia berpesan, kalau nanti negeri Samawah ini berhasil ditundukkan dan Laila ini menjadi tawanan perang, maka berikan kepada Abdurrahman bin Abi Bakar. Betul, tidak lama negeri Samawah berhasil dikuasai. Dan Laila bintul Judi termasuk salah satu tawanan perang. Maka diberikanlah kepada Abdurrahman, pucuk dicinta ulang pun tiba. Luar biasa, subhanallah, Abdurrahman bin Abi Bakar ini sudah punya istri, mendapatkan hadiah budak tawanan perang yang benar-benar dia dambakan, luar biasa. Istrinya dilupakan. Saking cintanya kepada Laila, sudah kerjanya tiap hari itu dipuji sampai istrinya cemburu ngadu kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena Abdurrahman bin Abi Bakar adalah saudaranya Aisyah, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dinasihati, "Ya Abdurrahman, kasihani istrimu." Dinasihati dia bilang, "Tidakkah engkau lihat bagaimana indahnya gigi Laila seperti biji delima," katanya. Dinasihati sudah tidak dengar orang yang mabuk cinta. Subhanallah. Luar biasa, tidak begitu lama ternyata Laila ini ditimpa sakit yang menjadikan bibirnya memble. Sehingga tadinya yang bibirnya itu indah menjadi buruk, wajahnya cantik menjadi buruk, sampai-sampai Abdurrahman ini jadi tidak cinta lagi, benci. Sekedar memandang saja tidak mau. Tadinya memuji luar biasa, sekarang memandang saja sudah tidak mau. Sampai akhirnya sekarang Laila genti yang ngadu ke Aisyah. Maka Aisyah kembali lagi sebagai saudarinya menasihati, "Ya Abdurrahman, ahbabtaha fa'afrata fi hubbiha." Engkau cinta kepada dia keterlaluan. "Wa abghadtaha fa'afrata bi bughdiha." Engkau benci dan keterlaluan bencinya. Sekarang pilih satu dari dua ini. Engkau berbuat adil, engkau sayangi dia, atau kalau tidak engkau kembalikan ke orang tuanya. Engkau kembalikan ke orang tuanya, maka Abdurrahman memilih dikembalikan ke orang tuanya, diceraikan. dijadikanlah Layla bintul Judi. Ada pelajaran penting di sini bagi anak-anak muda. Kalau kakek kita ini sudah berlalu, kek. Jadi ini untuk anak-anak muda, kek. Kalau cinta, sekarang mumet pusing kepalanya cinta, tidur susah. Jadi tidur tidak enak, makan tidak nyenyak ya. Saking cinta, oh kebalik. Masih ingat berarti, alhamdulillah. Jadi tidur tidak nyenyak, makan tidak enak. Ini kan orang tidak pinter, Pak. Ya tidur ya nyenyak, makan enak walaupun cinta. Karena kalau tidur nyenyak itu bertambah cinta, makan enak itu bertambah cinta. Tapi kalau tidak tidur, tidak makan, jatuh sakit, kan rugi. Berkurang cintanya jadinya. Ini kalau ini ada satu pelajaran penting dari kisah nyata ini. Kalau kita sedang dirundung cinta sama orang, kepada siapapun, sampai pun yang sudah berkeluarga, cinta kepada istri, coba satu saat duduk, apanya yang saya cintai ya? Apanya yang saya cintai dia itu? Kenapa dia itu kok begitu terus namanya terukir di hati gitu? Apa yang membuat saya itu senantiasa ingat? Apa yang menjadikan dia itu nanti wajahnya terbayang-bayang? Apa sih? Kenapa saya tidak terbayang-bayang wajah ibuku? Wajah saudariku? Wajah bibiku? Kok yang diingat wajahnya dia? Apa? Begitu ya putri, kalau yang wanita, kenapa si fulan ini wajahnya senantiasa? Di piring ada wajahmu katanya. Di piring pun ada wajahnya. Masuk kamar mandi, di pintu kamar mandi ada wajahnya. Kemanapun ada wajahnya. Apa yang menjadikan wajahnya senantiasa teringat? Mungkin ada yang berkata, wajahnya cantik. Ketahuilah yang lebih cantik lebih banyak. Kenapa hanya dia? Kalau oh dia uangnya banyak, yang lebih banyak uangnya banyak. Kenapa hanya dia? Oh kalau dia tinggi semampai yang lebih tinggi banyak. Kenapa hanya dia? Oh dia muda, yang lebih muda banyak. Kenapa hanya dia? Tidak ketemu jawabannya ya? Kenapa si dia bukan mereka? Ini jawabannya, terlanjur. Inilah rahasianya, Pak. Kata wis kadung. Jawabannya hanya ada itu. Terlanjur. Ini namanya orang yang tidak berdaya. Kalau ditanya, Dek, namanya siapa? Irfan. Firman ya, Dek Firman. Jawaban terlanjur ini sama saja jawaban yang kita dengar dari Mas, kenapa masuk ke dalam jurang? Terlanjur keprosok. Kan gitu. Sama jawabannya. Yang tadi ketabrak, Mas, tadi kenapa di sini lewat sini, enggak di sana? Habis kadung tabrak, Pak. Kalau enggak ditabrak ya tadi saya belok sana. Kan gitu kan? Jawabannya sama. Jadi ternyata antara orang cinta dengan ketabrak mobil, jawabannya sama. Apa jawabannya? Terlanjur ketabrak, Mas, dinasihati Pak. Dinasihati anaknya, Nak, jangan ngebut-ngebutan, Nak. Biar enggak jatuh, Pak. Wes jatuh, Pak. Wes terlanjur. Ya inilah namanya cinta. Jadi ternyata cinta itu hanya satu jawabannya, Pak. Wes kadung terlanjur. Terlanjur itu sama saja, terlanjur kecemplung jurang, ketabrak mobil, jatuh dari motor, dan cinta sama jawabannya, terlanjur. Oh ternyata tidak ada artinya. Cuman kada terlanjur saja. Nah, mau enggak kita, kalau seperti ketabrak motor, kalau dipilih-pilihan, mau enggak kalau kita ulang? Nah, jalan tapi tidak ditabrak, mau enggak? Mau, tapi kan enggak bisa. Nah, kalau cinta, bisa. Mau enggak tidak cinta sekarang? Milih yang lebih cantik. Mau enggak kalau karena dia cantik? Nah, sekarang nih, ditata ulang hatinya. Ini ada pilihan yang lebih cantik, mau enggak? Lebih kaya. Lebih semampai, lebih indah dan rasanya. Kalau masih bilang, wes kadung ini juga ya namanya itu memang keterlaluan. Inilah yang kata orang, hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Kalau orang cinta itu, bikin buta dan bikin tuli. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Kalau sudah mabuk cinta ini celaka. Kenapa? Buta dan tuli. Tapi mumpung di tengah-tengah kita ada kakek. Kek, dulu waktu masih muda, mana yang lebih tampan? Sekarang atau dulu ya? Menurut kakek, kakek itu lebih tampan dulu atau lebih tampan sekarang? Tampan dulu kek ya? Nah, sekarang saya mau tanya, Dek, kalau cinta sama temannya ya, coba sekarang duduk melamun. Kalau si fulanah ini, namanya Fatimah ya, nama kalau suatu saat ternyata wajahnya berubah seperti kakek ini sudah tua. Sekarang ini ternyata dia wajahnya tiba-tiba berubah, sudah berkerut, kendor semuanya. Masih cintakah? Atau milih yang lain? Milih yang lain dong. Ah, berarti enggak cinta itu. Karena terlanjur. Apakah masih berguna kata-kata terlanjur cinta ya akan tetap cinta walaupun ompong semuanya? Walau misalnya terkena luka bakar, wajahnya berkerut-kerut, apakah masih tetap cinta dengan beralasan terlanjur? Enggak. Semoga yang wanita dengar, inilah ini anak-anak muda kita ternyata tidak cintanya tidak cinta sejati. Ternyata cintanya sementara saja. Hanya faktor terlanjur. Nah ini kan kasihan. Nah, dalam Islam, Islam itu tidak anti dengan yang namanya cinta. Islam itu tidak benci yang namanya cinta. Bahkan Islam menganjurkan Anda untuk cinta. Islam benci dengan kebencian. Makanya Rasul mengatakan, al-mu'minu, al-muslimu akhul muslim. Yang sesama muslim itu adalah saudara. Sehingga kata Rasulullah SAW, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian itu hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan tahadu tahabu. Rajin-rajinlah saling membeli hadiah. Ini saya kalian saling mencintai. Dalam kesempatan lain Rasul menyatakan, innakum lan tadkhulul jannah hatta tahabu. Kalian tidak mungkin masuk surga kecuali kalau kalian sudah saling cinta, mencintai. Sudikah kalian aku tunjukkan satu amalan, satu kiat kalau kalian lakukan, kalian akan saling cinta, mencintai? Kata para sahabat, tentu. Ya, apa itu? Afsus salama bainakum, tebarkanlah salam, tegur sapa. Ternyata itu adalah kunci cinta. Makanya hati-hati dek, kalau tidak ingin terlanjur, jangan pernah menegur. Jangan pernah menyapa, ini saya tidak akan cinta. Cinta itu karena sering tegur sapa. Nah, Islam menganjurkan kita untuk saling tegur sapa agar kita cinta. Jadi Islam itu tidak anti dengan namanya cinta. Hanya saja tadi itu, cinta karena apanya sih? Islam istinilah yang benci kepada orang yang cinta karena duitnya. Kalau habis duitnya sudah tidak cinta. Islam itu benci cinta karena sukunya. Kekobal apa? Karena dia sama-sama orang Banyuwangi, fanatis. Jadi kalau tidak Banyuwangi, walau muslim, saya tidak cinta. Ini benci Islam. Cinta karena apa? Matre, karena dia pernah ngasih ke saya. Kalau dia tidak lagi ngasih, saya tidak akan cinta. Ini yang dibenci sama Islam. Karena tema kita adalah cinta sejati. Cinta walau jatuh miskin, walau sudah tua, walau sakit. Walau sudah tidak cantik, walau tidak tampan. Nah, bagaimanakah kita bisa cinta seperti itu? Dijelaskan oleh para ulama, yang namanya cinta sejati itu la yazidu bil ihsani wala yanqusu bil jafa. Tidak bertambah cinta hanya karena dikasih uang. Dan juga tidak menjadi benci hanya karena diperlakukan dengan kasar. Itu cinta sejati. Jadi kalau cinta benar-benar cinta, walau tidak dikasih tetap cinta, walau dikasari tetap cinta. Nah ini yang harus kita ada dalam kita. Nah kalau mimpi kita dek, adek ini masih belum punya istri, masih dalam alam hayalan, sukanya yang hayal. Saya pengen dapat istri pasangan hidup yang setia, cantik, jelita, macam-macam. Namun kalau ternyata dapatnya wanita yang kalau dikasih 100 cinta, kalau ada yang ngasih 1000 cintanya pindah, kan celaka. Nah, mau dapat wanita yang cintanya seperti itu? Nah, inilah. Kalau tidak mau, cari wanita yang cintanya sejati. Cinta bukan karena dompetnya. Kalau punya uang, abang tidak punya uang, abang ditendang. Kalau ada yang ngasih uang, cintanya diganti, tukar. Karena kan menderita kita, sakit hati. Agar kita tidak tertipu dengan namanya cinta monyet. Pernah dengar yang namanya cinta monyet? Pernah dengar enggak? Pernah dengar? Berarti pernah bergaul dengan monyet. Cinta monyet. Katanya dengar, tahu. Ya berarti kan pernah bergaul. Mungkin itu cinta di antara monyet. Jangan-jangan pernah mencintai monyet. Pernah enggak? Cinta monyet itu katanya monyet itu kalau dikasih pisang, nurut. Atau kalau di kepala Anda lagi ada kutunya, dia sayang. Dicari-cari kutunya, dielus-elus. Tapi kalau tidak ada kutunya, dicambak rambutnya. Itu namanya cinta monyet. Jangan sampai kita terperangkap dengan cinta monyet. Bagaimana caranya? Cintailah orang yang cinta karena iman. Karena Islam. Karena takwa, karena amal soleh. Karena amal soleh tidak pernah berubah. Ada pernah berubah, sholat 5 waktu itu tiba-tiba menjadi 6. Subuhnya tiba-tiba berkurang atau bertambah. Tidak. Kalau cinta, kenapa cinta? Dia itu rajin sholat subuh tepat waktu. Ya akan abadi karena sholat subuhnya tidak pernah berubah. Tapi kalau harta, harta bisa dicuri orang. Kalau karena kecantikan, akan senasib dengan kakek ini, sudah tua sekarang. Dulu ganteng luar biasa, bunga desa yang dipinang, sekarang sudah menjadi nenek desa. Kalau dulu bunga desa pak ya, sekarang sudah jadi neneknya desa. Tidak ada yang pengen ngelamar, ngelirik juga tidak ada. Kalau dulu pak, waktu masih muda masih banyak yang ngelirik istrinya pak ya. Wah pak ini istrinya cantik, ada yang ngelirik-ngelirik. Sekarang adik pun tidak mau ngelirik pak, jangan khawatir. Jadi tidak usah seuzon pak dengan adik-adik yang sini akan ngelirik nenek, tidak akan dilirik. Ini apa namanya cinta yang sendiri. Kalau kakek ini cinta karena sholat 5 waktu, dia rajin puasa, akhlaknya baik, maka tidak luntur walau sudah tua. Kalau dikasih uang yang lebih banyak, Anda akan berganti cinta. Nah, kayaknya adik-adik ini harus punya orientasi dalam urusan cinta. Orientasi. Saya cinta karena apa? Jangan bilang sekarang saya anaknya orang kaya, saya punya uang, saya bisa beli. Karena nanti akan ada orang yang lebih kaya, dibeli cintanya dia. Maka kita ditendang hanya gigit jari. Uangnya habis, cintanya luntur. Karena cintailah karena apa? Karena imannya. Karena Rasulullah mengatakan, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu biasanya dinikahi karena ada 4 alasan. Ada karena kecantikannya. Ada karena hartanya. Ada karena kedudukan anaknya fulan. Anaknya bupati, anaknya gubernur, anaknya presiden, berdarah biru, dan macam-macam. Anaknya tokoh masyarakat, kiai, gus, atau siapa saja. Dinikahi karena anaknya kiai. Sebetulnya lebih cantik banyak, lebih kaya banyak, namun ini anaknya gus, berdarah biru ini. Anaknya wali, dan lain sebagainya. Ada yang dinikahi karena apa? Karena diniha, karena agamanya. Bukan anaknya kiai, bukan anaknya bupati, bukan hanya gubernur, bukan orang kaya, juga tidak cantik. Namun apa? Akhlaknya, imannya. Maka kata Nabi, fadfar bidzatid din. Pilihlah wanita yang beragama. Taribat yadak nisa, engkau akan untung. Karena kalaupun ada yang datang dengan mercy, tidak akan berganti cinta. Walaupun kita sedang naik becak. Jadi kalau orang apa cinta karena hartanya, kita naik becak sama istri kita, ngelihat lelaki yang pakai Mercy, maka walau kita di sampingnya dia akan oleh kepada yang punya Mercy. Wih, enaknya jadi suami istrinya dia ya. Subhanallah. Yang di sebelahnya ketika ngelihat ada wanita lain yang naik Mercy juga, enaknya jadi suaminya dia ya naik Mercy. Subhanallah. Cintanya belum dibeli saja sudah ditawarkan. Itu kan bahasanya orang, mau enggak nerima cinta saya? Ini kasihan. Namun orang yang berakhlak baik, dia akan menundukkan pandangan. Dia akan menjaga akhlaknya. Dia akan menjaga hubungannya. Kenapa? Cintanya bukan karena harta. Bukan karena kedudukan. Kalau karena kedudukan, sudah pensiun, tidak cinta lagi. Atau di PHK, tidak cinta lagi. Berganti. Makanya ada beberapa kasus di ini musimnya pemilu, beberapa waktu lalu ada calon bupati stres, kalah, uangnya habis, karena stres istrinya mengajukan gugatan ke pengadilan, sudah kalah pilkada, uangnya habis, istrinya mengajukan cerai. Karena apa? Bukan cinta sejati, cintanya karena dulu kaya, sekarang uangnya habis. Di saat suaminya sedang menderita, ya ditinggal, uang sudah tidak ada yang dicintai lagi kok. Makanya kalau cintanya karena iman, karena akhlak, karena takwanya, maka tidak akan berganti walau sakit, walau jatuh miskin. Nabi itu figur lelaki yang dicintai karena imannya. Kata Aisyah, selama tola'a hilalun, katanya 3 bulan berturut-turut terbit bulan sabit selama 3 kali berturut-turut tidak dinyalakan api di rumah Nabi. Artinya tidak ada yang dimasak. Maka para sahabat waktu itu murid-muridnya bertanya, lalu apa yang kalian makan? Katanya aswadan. Hanya makan korma dan air saja. Subhanallah. 3 bulan cintanya tidak luntur, Pak. Walau hanya makan korma dan air. Kalau sekarang sudah tiap hari itu suaminya dimaki-maki. Laki-laki kerjanya cuma nongkrong, tidak mau kerja. 3 bulan suami istrinya cuma makan singkong saja. Itu sudah satu desa ceritanya dengar. Namun Nabi tidak. Nabi istrinya tidak mengeluh, tidak cerita kesana kemari, tabah, tidak meminta dan macam-macam. Kenapa? Inilah yang namanya cinta sejati. Jadi cinta sejati itu seperti kata para ulama tidak akan bertambah karena diberi. Dan sebaliknya tidak akan berkurang karena dikasari. Karena bisa jadi dalam kehidupan dinamika kehidupan itu naik dan turun, pasang dan surut. Kadang suami lagi lelah, emosi. Kadang istri lagi lelah, juga emosi. Nah ini pelajaran penting dalam cinta. Namun, apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar kata pengantar. Intinya apa yang akan saya sampaikan sekarang. Banyak orang salah memahami cinta. Dalam cinta monyet, dalam kampus cinta monyet dikatakan cinta itu seia sekata. Bukankah gitu? Seia dan sekata. Kalau tidak seia dan sekata berarti tidak akan cinta. Ini kira-kira bisa terwujud enggak, Pak? Selama hidup berumah tangga selalu seia sekata, Pak? Seia sekata, Pak. Jadi kalau ibu, bu, sholat, bu. Enggak, Pak. Kenapa? Lagi haid. Bapak berarti tidak sholat juga. Karena seia sekata kan, jadi kalau iya, ya iya, kalau enggak ya, enggak. Ya kan enggak kan gitu Pak, bukan gitu ya. Jadi kalau ibu enggak sholat, enggak. Berarti kalau bapak sholat, ya sholat, laki-laki ya sholat. Berarti kan enggak seia dan sekata. Cinta itu bukan berarti sama dalam segala hal. selera tidak mesti harus sama, walaupun kita masih saling cinta. Istri seleranya sate, suami selera bakso, tidak masalah, tidak perlu diperebutkan. Begitu juga pakaian, istri pakai rok, suami pakai celana panjang, juga tidak masalah. Kalau cinta itu harus sama, nah celaka sudah. Ini harus segera dirawat di rumah sakit. RSJ. Kalau kenapa? Sejak cinta dia itu karena saking empati, ingin membuktikan cintanya, yang dicintai pakai rok, ah sekarang dia pakai rok. Yang dicintai pakai lipstick, dia pakai lipstick. Yang dicintai melenggak-lenggok, dia ikut melenggak-lenggok. Wah ini sudah, berarti harus dibawa kemana? RSJ ini. Cinta itu berarti tidak harus sama. Kita berbeda, kita bisa cinta. Kenapa? Iman kita sama. Walau penampilan kita berbeda. Tapi kalau tadi cinta karena seia sekata harus sama. Nah ini celaka kita. Jadi cinta itu tidak mesti harus sama. Kita harus beda. Laki dan wanita harus beda. Tidak boleh sama. Kalau lakinya kumisan, perempuannya kumisan, kira-kira masih tetap cinta? Biar cinta, membuktikan cinta sejati, apa yang dilakukan? Beli obat. Obat penumbuh kumis. Istrinya ditumbuhkan kumisnya. Kira-kira cinta sejati seperti itu? Terlanjur ya, wis. Kalau udah terlanjur ya apa boleh buat. Tapi tempatnya bukan di masyarakat, Mas. Di RSJ. Kalau sampai suami, Dek, biar cintanya sejati, ini saya belikan merek ini terbukti manjur menumbuhkan kumis dan jenggot. Tidak. Kalaupun istri kita saja, istri kita yang kita cintai saja, kalau ke toilet saja tidak ikut ke toilet kok. Apalagi kita berbeda agama, Anda ke gereja ya silahkan, tapi saya tidak akan mengganggu. Tapi jangan minta saya ikut ke gereja. Wong kalau istri saya minta, Mas ikut ke toilet dong, empati, buktikan cintamu. Saya lagi mencret nih, ikut ke toilet. Tidak mau kan ya? Tidak mau Pak ya? Kalau istri lagi diare kita ikut jongkok di toilet kan tidak. Nah, ini harus difahami, cinta apalagi sekedar toleransi. Cinta tidak boleh diartikan sama dalam segala hal. Apalagi hanya sebatas kita toleransi, tidak masalah. Silahkan warga negara kita, tetangga kita, masa kita yang berbeda agama, silahkan beribadah dengan keyakinannya masing-masing. Jangan minta saya ikut beribadah di sana. Saya tidak ikut itu bukan berarti saya benci atau saya memusuhi, tidak. Bukan berarti saya apa? Saya akan memerangi, pasang bom juga tidak. Kalau saya harus dituntut sana tidak bisa, itu adalah privasi, itu harga diri saya, itu adalah keyakinan saya. Jadi proporsional, cinta pun harus proporsional. Kalau istri sakit jangan ikut sakit. Nanti kalau suami sakit, istri sakit, siapa yang ngurus? Empati itu bukan dengan cara seperti itu. Cinta bukan berarti harus sama dalam semua urusan. Kalau cinta diartikan sama dalam semua urusan, itu tempatnya bukan di masyarakat biasa, Pak, di RSJ. Suami istri pakai rok, suami istri pakai anting, suami istri pakai kincu, ini sudah tidak sehat. Begitu juga kita bermasyarakat. Negara kita negara demokrasi yang melindungi adanya keanekaragaman agama, keanekaragaman suku, ras. Ya, sebagai konsekuensi kita sebagai masyarakat beragama, ya biarkan masing-masing dengan keyakinannya, kan gitu. Yang Nasrani ya silahkan menjalankan ibadahnya, keyakinannya, saya tidak akan mengganggu, saya tidak akan mengusik. Namun jangan minta saya ikut ke sana, karena saya hanya akan beribadah di masjid sebagai orang Islam. Saya sebagai laki-laki, saya hanya mau pakai bajunya laki-laki. Kalau Anda menuntut cinta harus pakai rok, saya tidak mau. Saya tidak akan jadi cinta saya. Kenapa? Karena saya diminta untuk melakukan sesuatu yang melawan kodrat saya. Sebagaimana kalau saya diminta ke gereja, ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan akidah saya sebagai seorang yang Muslim. Ini harus. Allah paling kurang cuman mengucapkan saja selamat Natal atau selamat ini. Saya tidak mau juga karena ini adalah keyakinan. Saya tidak akan mengganggu, silahkan. Namun jangan minta saya mengucapkan selamat. Seperti seorang istri sakit perut. Pak, saya sakit perut. Buktikan dengan cintanya. Dengan apa? Ikut pura-pura, paling kurang ikut muter-muter gitu, Pak. Perutnya dipegang-pegangi. Kan tidak sehat cara seperti itu. Itu cara pikir yang tidak sehat. Kalau sampai ada istri yang menuntut suaminya, empati dong dengan cara apa? Ya ikut pura-pura sakit perut. Walaupun tidak sakit beneran. Seperti sekarang, walaupun tidak ikut merayakan, yang paling kurang berbagi hadiah, mengucapkan selamat. Nah ini namanya sudah kebablasan. Nah ini yang tidak dibenarkan dalam Islam. Silahkan, saya tidak akan mengganggu, saya tidak akan menghalang-halangi, saya tidak akan merintangi, itu keyakinan Anda seperti kata Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Kamu punya agama, silahkan, tapi saya punya agama. Tidak mesti harus dicampur adukkan. Tidak mesti kita harus membuat koktail agama. Koktail itu kan minuman yang campur aduk, itu semuanya ada. Nah, agama tidak harus diperbuat seperti itu. Koktail agama tidak ada dalam Islam. Islam ya Islam. Ada batasannya. Perayaan silahkan, saya akan menjalankan agama sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Lana amaluna walakum amalukum. Anda beramal silahkan, tanggung jawab Anda nanti di hadapan Allah. Saya beramal dengan amalan saya, tidak harus saling mengganggu. Ini konsep toleransi yang benar. Sehingga tidak ada yang merasa tersinggung, tidak ada yang merasa terganggu, tidak ada yang merasa akidahnya, ideologinya apa, dipartai. Sebagaimana dalam rumah tangga, dalam cinta, kalau kita cinta sama istri kita, bukan berarti jati diri kita sebagai laki-laki harus dilunturkan sehingga kita menjadi wanita atau laki-laki setengah wanita, istri kita di kewanitaannya dilunturkan sehingga wanita setengah laki-laki, sehingga seperti semuanya jadi waria wanita tapi bukan juga pria. Atau wanita setengah pria juga tidak benar. Ya, masing-masing kita pertahankan jati diri kita, wanita sebagai wanita, laki-laki sebagai laki-laki, muslim ya sebagai muslim, Nasrani sebagai Nasrani. Walaupun kita sama-sama berada di satu payung, yaitu apa, negara Republik Indonesia, tidak masalah. Kita dalam rumah tangga dalam satu payung, yaitu apa, payung rumah tangga. Tidak boleh bubrah rumah tangga kita. Tapi bukan berarti kita harus merubah identitas, merubah karakter. Ya kalau laki-laki kan suaranya lantang. Kalau mengucapkan salam masuk pintu, assalamualaikum laki-laki. Kalau perempuan, assalamualaikum. Nah, kalau bapaknya ikut-ikutan, ini adalah dalam rangka apa? Toleransi, empati, seia sekata. Kalau misalnya mengucapkan salam, assalamualaikum. Yang istrinya malam, assalamualaikum. Nah, ini malah kebalik-balik seperti itu. Kenapa? Toleransi katanya. Ini tidak benar, Pak. Toleransi tidak seperti itu. Cinta tidak seperti itu diwujudkan. Cinta itu masing-masing tahu hak dan kewajibannya. Dan inilah yang Allah gariskan dalam Al-Quran. Walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Wanita itu memiliki hak yang setimpal dengan kewajibannya. Jadi kalau masing-masing telah menjalankan kewajibannya, maka itu adalah hakikat daripada cinta yang sejati. Suami tahu apa tanggung jawabnya sebagai suami, istri tahu tanggung jawabnya sebagai istri apa, masing-masing menjalankannya. Menjalankan kewajibannya. Inilah sebagaimana kita tahu sebagai orang Islam apa tanggung jawab kita. Sebagai warga negara, dia sebagai orang Nasrani tahu kewajibannya sebagai Nasrani apa. Sebagai warga negara apa. Tanpa harus dicampur adukkan. Ini konsep cinta dalam Islam yang bisa kita implementasikan dalam apa? Konsep toleransi. Karena toleransi itu tentu jauh di bawah kata cinta. Cinta itu tingkatannya lebih tinggi. Kalau cinta saja kita tidak harus melebur jati diri, sifat karakter, perilaku, apalagi kalau hanya sebatas toleransi. Tentu tidak boleh kita melebur jati diri, melebur ideologi, sehingga ada yang seperti diistilahkan oleh orang liberal dengan agama nasionalis. Tidak ada agama nasionalis. Di Indonesia itu adanya agama Islam, Nasrani, Protestan, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu. Tapi agama nasionalis tidak ada. Islam bukan, Nasrani bukan, Hindu bukan, Buddha bukan. Lah apa? Campuran semuanya. Jadi kalau subuh di gereja, zuhur di masjid, asar di mana? Di wihara. Ini bukan Islam kalau seperti itu. Islam silakan, kita akan menjadi warga negara Indonesia. Dengan Islam kita. Menegakkan Islam yang tegak, yang benar, tanpa harus membuat campuran baru dari agama-agama yang ada. Ini kalau kita breakdown, kita aplikasikan dalam urusan ideologi. Ini perlu disampaikan karena banyak seruan-seruan yang mengajak umat Islam mengucapkan selamat Natal. Ini tidak benar. Silahkan, kita tidak usah mengganggu tetangga kita, warga negara kita yang beragama Nasrani. Silahkan menjalankan, merayakan Natal Anda. Saya tidak akan mengganggu. Saya akan biarkan, saya tidak akan mengusik baik dengan suara atau dengan yang lain, apalagi sampai membuat tindakan anarkis. Silakan jalankan. Tapi jangan minta saya ikut ke gereja atau sekedar ucapan Natal, saya tidak akan ucapkan. Saya juga tidak akan memaksa Anda untuk mengucapkan selamat hari raya, selamat berpuasa. Kalau Anda mengucapkan itu urusan Anda, tapi itu bukan tuntutan dari kami. Jadi masing-masing tahu haknya, masing-masing tahu kewajibannya, kita bisa hidup bersandingan. Dahulu Nabi SAW punya tetangga Yahudi, punya tetangga yang kafir. Nabi bisa bertetangga dengan baik, bisa bermasyarakat. Bahkan ketika ada tetangga Yahudi yang sakit, dijenguk oleh Nabi. Urusan sosial, sakit, urusan miskin, ada, dibantu, diberi makan dan lain-lainnya. Namun kalau urusan ideologi, Nabi menegaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, lana a'maluna walakum amal. Amalan kita, amalan Anda. Lakum dinukum waliyadin. Anda punya agama, kami punya agama. Inilah konsep toleransi, konsep apa namanya? Cinta yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum anta barruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kalian wahai umat Islam untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir berbeda agama yang dia itu tidak menampakkan permusuhan, tidak memusuhi dan juga tidak mengusir kita dari negeri kita. Kita boleh berbuat baik. Berkunjung ke rumah mereka. Mereka sakit, kita jenguk. Mereka butuh uang, kita hutangi. Boleh. Namun bukan berarti ketika mereka beribadah, kita ikut beribadah. Ini sudah konsep toleransi yang kebablasan. Sebagaimana kalau sampai ada suami yang ikut pakai rok, pakai gincu, ngomongnya sudah seperti wanita, lenggak-lenggok, ya ini namanya cinta yang kebablasan. Karena disinilah kita perlu bijak bagaimana menafsirkan, mengaplikasikan arti cinta sehingga betul-betul proporsional, tepat, tidak salah sasaran dan betul-betul ketika kita mencintai, betul-betul cinta yang sejati. Cinta yang karena imannya, cinta karena akhlaknya, bukan karena uangnya. Kalau cinta karena uangnya bisa dibeli, cinta karena wajahnya bisa berubah. Cinta karena jabatan, jabatan bisa berakhir. Namun kalau cinta karena iman, maka seperti kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau ba'dhum yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqun. Orang yang saling mencintai itu kelak di hari kiamat akan saling memusuhi. Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqun. Orang yang saling mencintai itu di dunia saling mencintai, namun kelak di hari kiamat mereka saling memusuhi. Kecuali cinta yang dilandasi oleh takwa. Inilah cinta yang abadi, cinta yang sejati. Cinta yang benar-benar akan kita nikmati hingga akhir masa dan berkepanjangan hingga yaumil qiyamah. Ini sesi pertama yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lebih mendalami lagi di sesi kedua tentang konsep cinta dan toleransi serta yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan sesi yang pertama. Ya, insya Allah pada kesempatan ini untuk para undangan ataupun hadirin yang wanita boleh menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang nanti insya Allah khusus untuk kaum wanita, pertanyaan yang bagus akan diberi hadiah, ya, akan diberi hadiah kutip, ya, buku kecil ini. Untuk para hadirin yang pria, yang laki-laki, maka nanti ada pertanyaan dari Ustadz Arifin yang bisa menjawab dari para hadirin yang laki-laki, baru bisa dikasih yang namanya hadiah door prize. Maka insya Allah para hadirin yang wanita dan laki-laki berbeda dalam pemberian hadiah. Yang wanita nanti akan diberi hadiah bagi mereka pertanyaannya yang bagus. Nanti insya Allah panitia menyiapkan secarik kertas sebagai tulisan dari pertanyaan tersebut. Kemudian untuk yang pria, para hadirin yang pria, untuk yang pria nanti akan diberi pertanyaan oleh Ustadz Arifin mengenai materi hari ini. Dan tidak lupa disampaikan kajian ini disiarkan langsung oleh Radio Al-Hikmah Gendeng 98,8 frekuensinya. Insya Allah pada materi ini akan bermanfaat. Untuk selanjutnya kita break 15 menit. Kita kembali ke ruangan ini jam 10.15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah pada sesi yang kedua ini kita akan masuk lebih dalam dari pembahasan bagaimana cinta sejati. Dan saya ulangi lagi dan saya beritahukan kepada Anda semua bahwasanya pengajian hari ini disiarkan langsung oleh Radio Al-Hikmah Gendeng dengan frekuensi 98,8. Dan untuk sesi pertanyaan nanti akan dipersiapkan dua sesi, dua bagian. Bagian pertama adalah 5 pertanyaan, kemudian dijawab oleh Ustadz, dan kemudian 5 pertanyaan berikutnya. Untuk khusus para hadirin yang wanita, untuk menuliskan pertanyaan di secarik kertas yang sudah diberikan oleh panitia. Dan mari kita dengarkan dari pemateri Ustadz Arifin Badri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kalau tadi saya menggarisbawahi cinta itu bukan berarti sama. Cinta bukan berarti kita harus sama dalam semua urusan. Maka sekarang saya ingin mengangkat satu hal lain, bahwa cinta juga bukan berarti kita itu sewarna, serupa. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa terwujud. Sebagaimana cinta juga bukan berarti kesempurnaan. Kalau kita ingin mencari pasangan hidup wanita yang sempurna, maka ketahui di dunia ini tidak ada. Kalau mungkin adik-adik nanti ketemu wanita yang cantik, ketahuilah biasanya waktunya wanita cantik itu tidak pandai masak. Kalau cantik pandai masak, biasanya ya biaya hidupnya mahal. Karena kalau cantik biasanya kerjanya dandan, shopping, belanja. Cantik pintar masak, biaya hidupnya murah, nafkahnya murah. Nah, kemproan bisa jadi, Pak. Tahu kemproh kan? Jorok. Bisa jadi, nah ini yang masalah lagi. Ada sedikit telmi, sebegitu juga suami, pemarah, ganteng, punya uang banyak, pemarah. Manusia ini tidak ada yang sempurna. Kalau kita ingin membangun cinta dengan siapapun, syaratnya hanya mau cinta kalau dia sempurna, maka kita tidak akan pernah bisa cinta kepada siapapun. Sampai pun kepada orang tua kita. Kalau kita hanya ingin cinta kepada seorang ayah yang sempurna, maka kita tidak akan pernah punya ayah. Kalau kita hanya mau cinta kepada seorang ibu yang sempurna, maka juga kita tidak akan pernah punya ibu. Karena ibu kita, ayah kita punya 1001 kekurangan. Kalau kita mau cinta dengan teman, kalau teman kita sempurna, tidak pernah berbuat salah, maka kita tidak akan pernah punya teman. Apalagi kalau sudah sampai kepada wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tastaqimul mar'atu ala halatin. Wanita itu tidak bisa continue terus-menerus dalam satu kondisi. Wanita itu berubah-ubah. Bagi yang sudah menikah, bapak kita ini pengalaman luar biasa. Wanita itu kalau sudah datang bulan, emosionalnya tidak menentu. Seleranya berubah-ubah. Sifatnya berubah-ubah. Ini wanita. La tastaqimu ala halatin. In dhahabta tuqimuha kasartaha. Kalau engkau ingin menjadikan wanita itu lempeng, tidak pernah tergoda sana, tergoda sini, tidak pernah ini dan itu, maka kata Nabi, engkau pasti akan memecahkan wanita itu. Dan pecahnya wanita artinya adalah perceraian, perpisahan. Artinya kita tidak akan pernah bisa bersahabat, tidak pernah bersatu. Namun kalau kita ingin bersahabat, ingin berkeluarga, punya istri, maka tastamtu biha wa fiha awaj. Engkau harus sadar, engkau bisa berkeluarga, punya kekasih, tapi ingat, pada dirinya itu terdapat awaj, kebengkokan. Ada cacatnya, ada kekurangannya. Karena konsep cinta dalam Islam bukan berarti kesempurnaan. Kalau cinta, kita baru akan cinta, kalau sempurna maka tidak akan pernah cinta. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna syai'an fa'asa an takrahu syai'an waja'alallahu fihinna khairan katsira. Kalau engkau bisa jadi benci pada wanita karena satu perihal, satu perangai, maka ketahuilah bisa jadi pada wanita itu terdapat kebaikan yang banyak, khairan katsira, terdapat kebaikan yang sangat banyak sekali. Makanya ketahuilah bahwasanya kalau kita ingin menikah, memilih wanita, maka yang ada itu adalah, kalau kita anggap sebagai barang, barangnya itu pasti ada cacatnya, ada kekurangannya. Tidak mungkin wanita sempurna. Sebagaimana kita pun juga harus pandai bercermin. Tidak ada laki-laki yang sempurna. Kita juga harus pandai bercermin, kita bukan lelaki sempurna. Kalau kita ingin mencari bidadari wanita yang sempurna, maka jadilah penghuni surga dulu, baru ketemu bidadari. Kalau di dunia ini tidak ada yang namanya bidadari. Yang ada pohon bidara, Pak. Kalau bidadari tidak ada. Pohon bidara itu digunakan untuk memandikan mayit. Artinya kalau mau ketemu bidadari ya mati dulu, baru masuk surga, baru ketemu. Tapi di dunia tidak ada. Sampai kata dalam cerita Jawa, mitos itu jelas bohongnya, kelapa yang apa namanya gagal, yang disebutkan kopior, itu katanya kelapa yang sisa dimakan oleh bidadari. Artinya intinya di dunia ini tidak ada, walaupun cerita itu jelas-jelas dusta bohong itu, tidak ada bidadari doyan kelapa. Kurang kerjaan di surga itu sudah banyak makanan yang lebih lezat lah, kok ke dunia makan kelapanya wong dunia, Pak. Ini kan bidadari kurang kerjaan. Nah ini Kalau kita ingin cinta, ketahuilah kita hanya bisa mencintai orang yang banyak punya kekurangan. Sehingga syarat untuk kita ingin memiliki cinta sejati, cintailah orang yang memiliki kekurangan. Kalau kita membayangkan istri kita sempurna, maka cinta kita itu cinta bohong, cinta gombal. Cinta gombal yang tidak ada wujudnya, tidak real. Sebagaimana kita juga pandai bercermin, diri kita juga punya 1001 kekurangan. Makanya kalau dalam rumah tangga, jangan hanya pandai mengoreksi kekurangan istri, mengingat, menginventarisir kekurangan istri, namun pandailah menginventarisir kekurangan sendiri. Kenapa? Karena untuk bisa membangun rumah tangga yang harmonis, kita harus pandai memaafkan kesalahan istri, pandai mendidik. Makanya lelaki dikatakan Allah SWT sebagai ar-rijalu qawwamun. Lelaki itu sebagai orang yang senantiasa menegakkan wanita, mendidik, mengajari, menuntun. Nah, kesalahan kekurangan istri bukan untuk diinventarisir, tapi untuk dimaafkan, untuk dilupakan. Kalau bisa dibenahi, dibenahi, dinasehati, dididik, itulah tugas laki-laki. Namun sebagai laki-laki pandailah menginventarisir kesalahan sendiri. Karena biasanya laki-laki punya ego. Kalau diingatkan istrinya, marah. Makanya untuk menjadi suami yang ideal, suami yang baik, jadilah suami yang senantiasa membawa daftar kesalahan sendiri. Bukan membawa daftar kesalahan istri. Kalau kita rajin membawa daftar kesalahan istri, maka kita tidak akan pernah punya istri siapapun. Sehari dua hari pasti akan dicerai. Kenapa? Kerjanya mencari-cari kesalahan istri. Sebaliknya istri pun demikian. Istri juga harus pandai menginventarisir kekurangannya sendiri, bukan menginventarisir kesalahan suami. Kalau kerjaannya buat daftar belanja dan daftar kesalahan suami, maka percayalah tidak akan pernah menjadi istri siapapun. Nikah dengan siapapun pasti akan hancur berantakan. Karena nanti yang sudah berkeluarga, lihatlah, tanya kepada istrinya, bu, mana daftar belanjanya, segera dibelikan. Nah yang kedua, mana daftar satunya, ditanya, daftar apa pak? Daftar kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan saya. Oh gak punya, syukur alhamdulillah. Ini sikap yang benar dalam berumah tangga. Jadilah orang yang pandai menginventaris kesalahan sendiri untuk dibenahi dan pandai memaafkan, melupakan. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan wa anta'fu wa tasfahu. Kalau engkau memaafkan, melupakan, mengabaikan. Inilah kunci pergaulan dalam bermasyarakat. Kalau kita pandai mengingat kelebihan pasangan kita, memaafkan kekurangannya, kita akan bahagia. Orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang yang pandai mengingat kelebihan orang lain. Pandai memanfaatkan kelebihan orang lain dan memaafkan kesalahan mereka. Tapi kalau kita bermasyarakat, aduh Pak Fulan ini dulu pernah menyakiti saya. Tetangga depan dia pernah mengganggu saya. Belakang pernah mengambil mangga saya. Depan sana kanan kiri pernah berbuat kesalahan. Maka kita tidak akan pernah hidup bermasyarakat. Tapi kalau kita ingat kebaikannya, oh Pak Fulan ini baik sama kita, pernah ngasih mangga, sana pernah ngasih telur, sana pernah ngasih jambu, sana ini, kita akan bisa berbuat baik. Kita bisa tentram hidup bermasyarakat. Tapi kalau kita tuh hobinya menginventaris kesalahan orang, tidak akan pernah bisa hidup tentram. Baik dalam rumah tangga, ataupun dalam masyarakat, dalam sekup yang lebih luas. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kaum wanita, kata Rasulullah SAW, ra'aitun nar. Aku diizinkan Allah SWT untuk menyaksikan neraka. Wa ra'aitu akthar ahliha minan nisa. Kebanyakan penghuninya ternyata dari kaum wanita, yakfurna. Karena mereka itu sering kufur, sering ingkar. Para sahabat bertanya, apakah kufur dengan Allah? Artinya berganti agama? Bukan. Namun yakfurna al-ashir. mengingkari kebaikan suaminya. Kata Rasulullah, in ahsanta ila ihdahunna dahra, kalau engkau tuh sepanjang tahun berbuat baik kepada istrimu, thumma ra'at minka syai'a, kemudian sekali saja istrimu melihat kekurangan, cacat, kesalahan, dia akan bilang, Pak, jadi suami Mbak yang sabar sedikit gitu. Subhanallah, selama ini sudah sabar, tidak pernah sabar, sehingga sekarang dibilang sabar sedikit saja. Terkesan selama ini tidak pernah ada sabarnya. Jadi suami Mbak pengertian sedikit saja. Subhanallah, selama ini kemana pengertian ini? Perhatian, empati, dan lain sebagainya. Subhanallah, seakan-akan semuanya adalah orang terburuk di dunia. Ini perilaku. Nah, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ini adalah perilaku wanita, tentu laki-laki tidak boleh seperti itu. Ini karakter wanita. Kalau lelaki yang hobinya itu mengingat kejelekan, melupakan kebaikan, maka itu lelaki yang memiliki karakter seperti wanita. Tidak akan pernah sukses menjadi kepala rumah tangga. Dalam skop yang lebih luas, dalam masyarakat, apalagi di masyarakat kita seperti di Indonesia ini, masyarakat di Indonesia yang majemuk, ada yang Muslim, ada yang kafir, Nasrani dengan berbagai macam keyakinannya, Hindu, Buddha dengan berbagai macam keyakinannya. Kalau kita ingin hidup bermasyarakat, bernegara dengan baik, maka kita sudah tahu mereka itu nyembah Yesus, Isa dalam bahasa kita sebagai umat Islam. Hindu, Buddha, apa yang disembah kita sudah tahu, bukan hal yang baru. Wong itu adalah tetangga kita. Kita melihat mereka kemana, apa yang dilakukan, tahu. Maka apalah artinya kita ngungkit-ngungkit, oh kamu itu bodoh nyembah kepada sesama manusia, buat apa? Kamu nyembah patung nih, patungnya saya injak-injak, saya bom tuh, masa Tuhan kejungkel kena bom? Kalau Tuhan saya coba bom, gimana cara kamu ngebom Tuhan saya? Tuhanmu di mana? Di langit sana, di langit di atas tujuh, gimana? Ditembakkan peluru kendali pun, nanti jatuhi yang nembak lagi. Tapi kalau dalam konsep agama umat lain, agamanya ada di dunia ini. Makanya ada yang ngebom patung Buddha. Apalah artinya itu? Apa gunanya? Allah melarang itu. Praktek masa ini dilarang. Allah menyatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan engkau mencaci, memaki Tuhannya orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pasti akan dibalas dengan yang serupa. Kalau kalian memaki Tuhan mereka, pasti mereka akan memaki Tuhan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Kalau sampai Allah dimaki oleh mereka gara-gara kita memaki Tuhan mereka, kita berdosa. Seakan-akan kitalah yang memaki Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kitalah yang memaki Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita yang menyebabkan mereka memaki Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam konsep. Kita sudah tahu, tidak usah diungkit-ungkit. Kalau kita ingin bernegara, ya apa yang bisa kita manfaatkan dari mereka? Kerja bakti rumah tangga, kerja bakti di kampung. Menjaga keamanan pos ronda. Misalnya, juga enggak masalah kita bergiliran ronda dengan orang Nasrani, orang Chinese, Konghucu, orang Hindu, Buddha, tidak masalah. Islam tidak melarang. Bahkan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali datang ke kota Madinah, beliau membuat perjanjian sulh dengan penduduk setempat yang notabene beragama Yahudi. Kesepakatannya apa? Bersama-sama menjaga stabilitas keamanan kota Madinah dari serangan musuh dari luar. Bisa ternyata bersandingan, bisa ternyata bersama-sama menjaga keamanan negara, keamanan desa, keamanan kampung dan sebagainya. Tanpa harus Nabi berganti agama, tanpa harus saling serang-menyerang. Bisa, toleransi agama itu bisa diterapkan. Dengan apa? Apa kan kekurangan itu sudah, lakum dinukum liyadin, terapkan. Itu agama kalian, mau ke gereja nyembah patung, nyembah apa, itu urusan Anda. Saya akan menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita punya kepentingan bersama. Apa itu? Menjaga stabilitas negara kita. Menjaga stabilitas keamanan bangsa kita. Kita jaga bersama, tidak masalah. Nabi pernah melakukannya. Jangan saling mengganggu. Tapi kalau toleransi itu diartikan kita harus bersama-sama beribadah bergiliran, kamu beribadah di masjid sehari, saya beribadah di gereja sehari, ini tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Allah telah menegaskan, waddu lau tudhinu fayudhinun. Dikisahkan dulu Pak, ketika orang-orang Quraisy sudah kewalahan menghadapi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa menghentikan dakwah Nabi, mereka menempuh jalur kompromi, usul. Wahai Muhammad, bagaimana kalau kami beribadah dengan agamamu sehari dan hari selanjutnya kamu beribadah dengan agama kami, menyembah Tuhan kami. Kami menyembah Tuhan kamu sehari dan kamu sebagai imbalannya menyembah Tuhan kami sehari. Inilah yang kemudian Allah ingkari dengan apa? Diturunkan ayat waddu lau tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla halafin mahin. Jangan kau turuti keinginan orang yang hobi bersumpah namun dia itu orang yang hina dina. Orang musyrikin itu mudah sekali bersumpah. Mereka itu adalah orang yang hina dina. Allah larang beribadah sehari di tempatnya orang musyrikin, sehari di masjid, dilarang. Namun bermasyarakat boleh. Bersama-sama menjaga keamanan kota Madinah, boleh. Seperti konsep kita sebagai warga negara Indonesia, kita boleh bersama-sama menjaga kedaulatan negara kita. Tidak masalah, ini kepentingan bersama. Kampung kita agar tidak dicuri, tidak masalah kita bergiliran ronda dengan orang Nasrani, dengan yang lainnya, boleh. Tapi urusan ibadah kita tidak boleh giliran. Ini agama saya, hanya saya yang menjalankan ini. Itu agama Anda, hanya Anda yang menjalankan agama Anda. Saya tidak mau diajak ke gereja. Tapi bukan berarti kita harus saling menyerang, saling mengejek, saling memaki. Tidak. Islam tidak seperti itu. Karena dalam konsep Islam, la ikraha fiddin. Dalam urusan agama tidak ada paksaan. Anda tertarik dengan Islam, silahkan. Welcome, ahlan wa sahlan. Tidak melarang, Islam tidak menutup pintu. Tapi Islam juga tidak akan memaksa Anda untuk masuk Islam. Islam tidak memaksakan Anda. Tapi jangan minta kami untuk toleransi dengan cara bergiliran ibadah. Sekarang umat Islam, hari Natal ya, bersama-sama merayakan Natal, nanti Idul Fitri, Nasrani ikut merayakan Idul Fitri, ini tidak benar dalam Islam. Ini adalah idenya Abu Jahal. Pemikiran bertukar ibadah ini adalah ide Abu Jahal yang telah Allah tentang dalam Al-Quran melalui firman-Nya waddu lau tudhinu fayudhinun. Mereka sangat mengharapkan sekali agar engkau ini Muhammad melunak dalam urusan agama. Sedikit kompromi agar mereka juga kompromi terhadap engkau. Ini sudah Allah ceritakan pola pikir semacam ini. Karena tidak perlu risau, tidak perlu galau. Kalau punya tetangga Nasrani atau yang lainnya, biarkan dia ibadah dia, dia merayakan Natal urusan dia, asal tidak mengganggu kita. Kita tidak akan mengganggu, kita tidak akan mengamaki, kita tidak akan menjelek-jelekan. Namun ide untuk bertukar perayaan, bertukar kartu Natal, bertukar ucapan selamat, ini adalah ide yang telah ditolak, nyata-nyata ditentang dalam Al-Quran, yang itu merupakan idenya siapa? Abu Jahal. Sehingga kalau sekarang ada orang yang menyeru bertukar ucapan selamat, bertukar ibadah, giliran, maka itu sejatinya orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran Abu Jahal. Ini Islam. Inilah konsep. Saya cinta pada Islam, tapi bukan berarti saya anarkis. Saya cinta karena Islam. Saya hanya cinta kepada umat Islam, tapi bukan berarti saya akan memerangi. Kalau saya tidak cinta itu bukan berarti saya harus memusuhi seperti dalam rumah tangga. Bapak ini cintanya hanya sama istrinya, Pak. Bukan gitu, Pak. Tidak akan mencintai istri tetangga, kan, Pak. Apakah berarti Bapak harus memaki, tetangga, istrimu itu jelek, hidungnya pesek, kulitnya hitam, pendek, gendut, gembrot. Kan tidak, Pak. Tapi kalau ditanya, cinta pada siapa? Ya hanya istri saya. Cinta saya hanya untuk istri saya. Tapi bukan berarti saya memaki istri Anda. Ini konsep cinta dalam Islam. Proporsional. Saya kalau ditanya, menurut Anda, agama yang benar mana? Ya hanya yang agama Islam. Agama yang saya yakini. Tidak sama agama saya dengan agama mereka. Tapi apakah berarti saya harus memaki agama dia? Tidak. Seperti kalau ditanya, Pak, menurut Bapak wanita yang paling cantik siapa? Ya istriku. Yang paling Anda cintai? Ya istriku. Tapi apakah berarti ini saya harus memaki istrinya tetangga? Istri tetangga ini jelek semuanya, hidungnya pesek, gembrot, pemalas, jorok. Hanya istri saya yang paling cantik, hidungnya mancung, kulitnya putih, pinter. Kan enggak. Jadi inilah cinta yang terukur, bukan membabi buta. Bukan membabi buta, sebagaimana cinta yang terukur ini, cinta yang sejati ini, kita bisa breakdown, kita aplikasikan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Saya sebagai umat Islam hanya percaya, hanya beriman bahwasanya Islam yang benar. Namun bukan berarti saya harus memaki agama lain. Tidak. Saya tidak akan maki, saya tidak akan menjelek-jelekkan. Tapi saya yakin bahwa yang benar hanya Islam, seperti yang Allah tegaskan, inna dina indallahi al-Islam. Agama yang diterima di sisi Allah itu hanya Islam. Itu keyakinan saya. Keyakinan saya, selain agama Islam tidak akan diterima. Selain yang beragama Islam berarti kafir. Tapi apakah berarti saya harus memusuhi, menjelek-jelekan, memaki-maki, saya harus bom gerejanya? Tidak. Saya tidak akan melakukan itu. Tapi jangan paksakan ideologi, rasa. Sebagaimana jangan paksakan saya mencintai istri Anda. Kalau nanti ada misalnya orang yang ngajak toleransi agama, berbagi dong empati dengan agama lain. Masa dibilang, kalau gitu Pak, boleh saya mencintai istri Anda? Saya cinta pada istri saya, tapi kan toleransi saya, Pak. Toleransi kepada Bapak yang cinta kepada istrinya namanya Khadijah. Berarti toleransi saya apakah harus diwujudkan, saya juga boleh mencintai dia? Kan tidak boleh. Kalau sampai ada suami bilang, silahkan cintai istri saya, nah ini suaminya harus segera dibawa kemana? RSJ nih, Pak. Ini suami yang sudah tidak sehat. Sebagaimana umat Islam yang kalau mengaku, saya cinta Islam, tapi saya juga cinta kepada agama selain Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, saya juga cinta. Islam benar, tapi yang lainnya juga sama-sama benar. Nah, ini berarti sudah tidak beres, Pak. Ini tidak benar seperti ini. Harus dibawa ke RSJ dengan tempatnya. Harus direhabilitasi imannya. Ini jadi harus terukur, harus dilihat, sehingga kita itu tidak overlapping, tidak tadi katanya terlanjur. Terlanjur nyemplung ya. Kalau nyemplung cuma jurang masih bisa keluar. Kalau nyemplungnya itu ke neraka bagaimana? Kata terlanjur tidak berguna di neraka. Disiksa ya disiksa. Kalau dalam Islam hanya ada dua tempat di akhirat, surga atau neraka. Surga itu hanya disiapkan untuk orang-orang yang beriman. Dan neraka disiapkan untuk orang yang kafir. Nah kalau kecebur terlanjur masuk neraka, maka tidak akan bisa balik ke surga. Tercebur karena kufur, karena kafir, tidak akan mungkin bisa balik ke surga. Ini konsep cinta yang harus kita pahami bersama. Saya cinta Islam, bukan berarti saya harus menjelek-jelekan Nasrani. Saya cinta istri saya, bukan berarti saya harus menjelek-jelekan istri Anda. Setiap orang pasti punya kecintaan. Nanti adik-adik juga kalau berumah tangga juga harus seperti itu. Cinta pada istrinya, adik ya. Tapi bukan berarti harus menjelek-jelekan istri tetangga. Kalau sampai berani menjelekan istri tetangga, caroan loh. Kalau tidak percaya, buktikan. Adik cinta pada ibunya. Bukankah gitu? Tapi bukan berarti harus menjelekan ibunya teman. Dia bilang, ibu saya itu paling cantik. Silahkan, itu keyakinan. Itu perasaan. Itu adalah persepsi, sah-sah saja meyakini ibu saya paling cantik. Tapi jangan pernah bilang ibu Anda jelek. Kalau sampai bilang ibu Anda jelek, itu sudah nantang perang namanya. Ngajak kelahi. Begitu juga kita dalam urusan iman, saya meyakini Islam itu paling benar. Sedangkan yang lainnya itu adalah agama kufur. Urusan mereka mau meyakini agama mereka paling benar, itu urusan mereka. Saya sebagai umat Islam meyakini Islamlah satu-satunya agama yang benar. Tapi bukan berarti saya harus berdiri, naik di atas mimbar, membuat tulisan, atau kesana kemari, berbicara di forum-forum untuk mengatakan bahwasanya agama ABC itu jelek, agama ABC itu demikian dan demikian, tidak mesti harus saya menjelek-jelekkan. Ini konsep cinta yang harus difahami. Konsep cinta yang harus difahami. Sebagaimana satu poin lagi terakhir yang saya sampaikan, kesetiaan dalam cinta itu adalah satu hal yang harus diwujudkan. Kalau cinta ya setia. Sekali cinta ya sampai mati, sampai tua gitu Pak ya. Cinta sejati itu cinta yang dilengkapi dengan setia. Ya kalau punya istri, nah sekarang seperti dulu di Indonesia itu ada namanya, mungkin Bapak ini sudah lahir, ada acara namanya Dharma Gandul Pak ya. Ajaran Dharma Gandul itu punya ideologi cinta tapi tidak setia. Istriku, istrimu, istrimu, istriku. Siapa yang mau ikut? Mau ikut acaranya Dharma Gandul? Tidak ada yang mau ya? Istriku, istrimu, istrimu, istriku. Ini kan cinta tapi tidak punya kesetiaan. Tidak wajar, makanya di Indonesia dilarang, diperangi dulu. Itu adalah aliran menyimpang, itu bukan dari Islam, aliran sesat. Kalau dalam urusan rumah tangga, kita harus cinta dan setia, yaitu istri kita, hanya milik kita. Begitu saja dalam urusan agama, tidak boleh ganti-ganti agama. Sepekan Islam, sepekan Hindu, sepekan Buddha, ini tentu bukan sikap yang benar. Sebagaimana sekarang serumah dengan Fatimah, besok dengan Khadijah, besok dengan Aisyah, besok dengan Hafsah, nah ini berarti bukan cinta yang sejati. Dalam konsep beragama pun demikian. Jadi kalau sudah Islam ya, seperti kata Nabi Ibrahim, wala tamutunna illa wa antum muslim, jangan pernah mati kecuali menetapi agama Islam. Berpegang teguh hidup mati saya agama Islam. Ini namanya cinta sejati. Sebagaimana hidup mati ya ini istri saya. Saya tidak akan tukarkan istri saya dengan yang lain. Itu namanya cinta yang sejati. Begitu juga dalam konsep beragama. Ya ini saya sudah cinta Islam, saya percaya Islam yang benar. Saya tidak akan berganti. Tapi saya tidak akan menjelek-jelekkan istri orang. Saya tidak akan kampanye istri orang jelek, hidungnya pesek, kulitnya hitam. Saya tidak akan melakukan itu. Kalau sampai ada melakukan itu namanya nantang perang. Sebagaimana sekarang kalau ada umat Islam yang kerjanya kesana kemari, bilang agama A jelek, agama B buruk, agama C tidak waras, agama D ini agamanya orang keblinger. Nah ini pasti nantang perang. Ini yang seperti ini yang harus dihentikan. Tapi kalau ada orang, saya pokoknya Fatimah is the best. Apakah mesti dipenjarakan? Tidak. Anda tersinggung ya salah Anda. Kenapa Anda tidak dibalas dengan Khadijah is the best? Misalnya, kan sah-sah saja untuk mengatakan seperti itu. Itu adalah sebagai konsekuensi namanya cinta. Itu namanya cinta. Dalam pepatah Arab, ini dalam konsep rumah tangga, kullu fatatin mu'jabatun bi'abiha katanya. Setiap anak gadis, itu pasti ayahnya lah figur lelaki yang sempurna. Gambaran dia tentang lelaki idaman adalah seperti ayahnya. Karena adik-adik ini pesan dek, kalau adik pengen melamar Fatimah misalnya, pelajarilah bapaknya, bukan pelajari Fatimah. Kalau Anda bisa meniru bapaknya, Anda akan dicintai oleh Fatimah. Pasti kalau melamar pasti diterima. Itu rahasianya. Rahasianya kalau mau melamar akan diterima, pelajarilah perilaku karakter bapaknya, tirulah. Pasti diterima. Karena konsepnya kullu fatatin mu'jabatun bi'abiha. Setiap gadis itu pasti menfigurkan ayahnya, kecuali ayahnya yang sudah tidak beres. Jangan ditiru. Tapi selama keluarga tersebut adalah keluarga harmonis, pasti setiap anak gadis itu melihat bapaknya adalah yang paling sempurna, is the best. Kalau Anda bisa niru, berarti lamaran Anda pasti diterima. Ini rahasianya. Tapi bukan berarti setiap anak gadis pasti menjelekkan ayahnya orang. Kalau sampai ada berani menjelekkan ayah orang, pasti akan kelahi. Walaupun realnya setiap orang pasti meyakini bapaknya adalah yang paling di dunia ini. Ini sah-sah saja. Jadi harus difahami cinta, toleransi, itu sama konsepnya, syariatnya sama. Bukan berarti harus bertukar agama seminggu di gereja, seminggu di masjid, tidak. Atau rapat perdana di masjid, rapat kedua di gereja, rapat ketiga di kelenteng, nah ini sudah bermasalah secara ideologi. Seperti halnya orang yang minggu pertama di Fatimah, minggu kedua di Khadijah, minggu keempat di Zainab, minggu keenam terus tidak pernah berhenti. Nah ini kan namanya keblinger. Kalau sampai ada seperti itu namanya orang keblinger. Jadi kita proporsional dalam cinta, proporsional dalam beriman, proporsional dalam bersikap. Sehingga dengan demikian kita itu benar-benar bisa mengenali, bisa memposisikan diri tepat dimanapun kita bersikap itu tepat. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga konsep cinta ini bisa kita pahami dengan benar, bisa kita breakdown untuk dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bermasyarakat, sosial, budaya, beragama, yang lainnya, kita bisa menerapkan diri dengan cara-cara yang proporsional. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran jazakallah khair ya Ustaz. Pada kali ini kita sudah masuk pada sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan kemudian menyebutkan nama dan dari mana asalnya. Ya, silakan satu ya. Namanya? Ntar itu. Untuk pertanyaan bisa di luar tema Ustaz? Bisa ya? Bisa. Oh, bisa di luar tema. Dan untuk satu penanya, satu pertanyaan aja supaya tidak panjang lebar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani Barang Pambudi dari SMA 17. Rahmat ya. Ramadhani. Oh, Ramadhani. Ya. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya, silakan. Bagaimana cara kita mengetahui atau menentukan make cinta sejati? Dijauhkan mic-nya. Bagaimana kita ketahui atau menentukan cinta sejati kita yang datang dari Allah? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana cara kita mengetahui cinta sejati kepada Allah ya? Yang datang dari Allah. Ya. Kemudian? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Anis At-Tamimi dari Banyuwangi. Saya mau bertanya tentang cinta, yakni yang terkait dari hadis Rasulullah yang berbunyi tidak sempurna iman di antara kamu sebelum kamu mencintai saudaramu sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Lantas dengan adanya hadis ini bagaimana dengan suami istri yang punya masalah akhirnya bercerai, yang mana dia tidak saling cinta lagi. Apa dia bisa dikatakan imannya tidak sempurna? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Waalaikumsalam. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Elmi Mahsyar dari Ketapang. Hermansa. Elmi Mahsyar. Helmi. Ya. Bagaimana adab kita menjenguk tetangga atau teman yang berbeda agama ketika mereka sakit? Bolehkah kita menyampaikan kalimat yang sebagaimana mestinya, seperti semoga lekas sembuh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang keempat. Ya, silakan dari tadi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak dijauhin ya. Perkenalkan, nama saya Firman dari SMA 17. Saya mau bertanya, apa hukumnya jika kita cinta dengan orang yang beragama lain, saking cintanya kita pindah ke agama itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terakhir untuk sesi pertama, 5. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Rifandi Bayu Pratama, asal dari SMA Negeri 1 Gelaga. Mendengar tentang hakikat cinta sejati, saya pernah mendengar satu ayat, sebaik-baik wanita adalah untuk laki-laki yang baik. Tidak mungkin seorang pemulung ingin menikahi seorang anak presiden, jadi kita harus memantaskan diri terlebih dahulu. Menurut Bapak, apakah memantaskan diri memang diperlukan guna mendapatkan hakikat cinta sejati ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertama kita sudahi dulu karena sudah ada 5 soal. Insya Allah akan berlanjut pada sesi yang kedua. Ya. Pertama dari Saudara Rahmadani ya. Cara mengetahui cinta sejati yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta sejati yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala itu bila kita mendapatkannya dengan cara yang halal. Sebagaimana harta. Harta itu rahmat dari Allah kalau kita dapat dengan cara halal. Tapi kalau harta itu didapat dari mencuri, maka itu bukan rahmat, tapi apa? Laknat. Itu mendatangkan laknat itu. Sebagaimana kalau cinta itu didapat dengan apa? Dengan cara ini, ngetuk pintu. Assalamualaikum Pak, saya datang karena ingin mempersunting putri Bapak yang namanya Fatimah. Kenapa? Saya ada rasa-rasa dengan dia. Rasa apa? Rasa cinta, Pak. Diizinkan, ya dinikahkan, ini namanya cinta sejati. Tapi, kalau ngambil cintanya itu tanpa izin bapaknya, ketemu di pinggir jalan, janjian, atau dari nyuri-nyuri pandang sampai akhirnya jadi cinta, ini namanya laknat. Karena Islam memerintahkan kita untuk apa? Ghadul basar, menundukkan pandangan, bukan mengumbar pandangan. Jadi kalau memang sudah ada rasa cinta sama seseorang ya segera dilipat jari telunjuknya, ditekuk buat ngetok pintu. Kalau belum berani ngetok pintu jangan pernah cinta sama orang karena itu cinta belum pada waktunya. Cinta tidak pada tempatnya. Ini tidak boleh. Ya, silakan Pak, silakan. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mungkin ada yang bisa nganter dari teman-teman, dibantu di Papa. Panitia. Panitia tolong. Jadi cinta sejati itu kalau kita tahu itu adalah dengan apa? Dengan dibuktikan segera menikah. Karena Rasulullah menyatakan, lam yura lil mutahabaini mithlut tazwij. Tidak ada hal yang paling berguna bagi orang yang, kedua orang yang saling mencintai kecuali dengan apa? Dinikahkan. Yang katanya cinta sejati pacaran itu adalah cinta monyet, gombal. Itu cinta gombal, makanya berapa banyak orang yang mengumbar cinta sejati namun bergonta-ganti pasangan karena tidak halal. Yang ada adalah apa? Menuruti bisikan setan. Jadi kalau memang sudah pengen mencintai seseorang ya segera nikahi. Kalau belum siap nikah jangan pernah cinta. Itu namanya obral cinta sebelum waktunya, sia-sia. Tadi Pak Anis Tamimi bertanya, apakah ada pacaran Islam yang ada adalah zina yang diharamkan dalam Islam? Nabi mengatakan, kutiba ala bni Adam hadzahu minaz zina. Manusia itu pasti pernah melakukan perbuatan zina, kata Nabi. Al-ainani zinahuma nadhar, mata zinanya dengan wah, cuci mata kata orang. Bukan cuci mata, itu berzina mata. Memandang dulu. Al-yadani zinahumal batsh. Tangan itu zinanya dengan menggenggam. Memegang, menyentuh, itu zinanya tangan. Wal qalbu yatamanna. Kalau hati itu dak diduk. Kerjanya hati adalah seperti itu, setiap melihat dia dak diduk. Wal farju yusaddidu dzalika am yukadzibu. Nah, yang finalnya di mana? Di kemaluan. Kalau dituruti bablas maka jadi zina besar. Tapi sebelum terjadinya zina besar itu dimulai dengan zina pandangan. Melihat dulu, terus kencan pegangan, terus bablas, Pak. Nah, ini haram semuanya itu zina. Makanya dalam Islam tidak ada namanya pacaran. Yang ada adalah khitbah. Islam itu mengajarkan gentle, Pak. Sudah mulai ada rasa cinta, Pak, ya, lamar. Karena kalau cinta monyet, nah ini dalam Islam tidak ada. Yang ada dalam Islam itu diajarkan cinta sejati. Cinta sejati itu siap berkorban, tanggung jawab. Kalau sudah mulai cinta, ya lamar. Boleh, alhamdulillah, tidak, ya masih ada yang lain. Masih ada yang lain, lamar yang lain. Atau kalau memang betul-betul setia, ya ditunggu sampai janda, tidak boleh kok. Kalau tidak diizinkan sekarang, ya ditunggu kapan diizinkan, dilamar lagi. Belum diterima ya, besok dilamar lagi sampai jenuh bapaknya, lama-lama kan diizinkan nanti. Pertanyaan dari Pak Anies tadi, ada hadis katanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Bagaimana dengan suami istri yang cekcok, tidak tercapai kata sepakat, akhirnya bercerai. Apakah berarti tidak beriman, tidak sempurna imannya? Perlu dipahami di hadis ini mengatakan la yu'minu maksudnya adalah tidak sempurna imannya. Tidak sempurna imannya. Sehingga bukan berarti dia tidak iman, berarti kafir, bukan. Dan yang kedua, perceraian bisa jadi menjadi suatu kewajiban yang harus dijalankan. Kenapa? Karena ternyata karena tidak adanya rasa cinta, akhirnya menjadikan kedua belah pihak susah untuk menjalankan kewajibannya dengan sempurna. Rumah tangga itu kewajibannya bukan hanya memberi nafkah, namun memberikannya dengan cara-cara yang penuh dengan kasih sayang. Memberi makan, sama memberi makan kucing dengan memberi makan istri. Kalau memberi makan istri seperti memberi makan kucing, maka lebih baik bercerai. Itu lebih baik bercerai, walaupun menunaikan haknya, diberi nafkah, tapi seperti makan kucing, dilempar. Kalau makan kucing kan gitu, Pak, ada yang ngasih makan kucing, dielus-elus, diajukan, gini, kasihkan, enggak, rata-rata dilempar. Kalau udah seperti itu hubungannya, maka lebih baik bercerai. Agar kita tidak menzalimi. Kalau istri sudah merasa tidak mampu menunaikan haknya, maka dalam Islam dibuka pintu namanya khulu. Mengajukan gugatan cerai boleh. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan. Kalau umat Islam itu bercerai dengan cara-cara Islam, niscaya walaupun sudah bercerai tidak saling membenci, walaupun tidak saling mencinta. Tidak cinta bukan berarti benci. Tidak cinta bukan berarti benci. Kalau proses perceraian itu benar-benar diterapkan seperti Islam, masing-masing suami bertanggung jawab, istri bertanggung jawab, menyadari hak dan kewajibannya. Kalau ternyata merasa tidak mampu, maka perpisahan itu menjadi jalan yang terbaik. Walaupun tidak berujung dengan kebencian, beda seperti sekarang. Perceraian itu selalu berujung dengan permusuhan, kebencian, dendam yang berkepanjangan. Kenapa? Karena perceraian terjadi setelah masing-masing menzalimi pasangannya, menyakiti pasangannya, merampas hak pasangannya. Kalau dalam Islam dulu tidaklah demikian. Islam mengajarkan dalam Al-Qur'an wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa idza balagana ajaluhunna fa'amsikuna bil ma'rufin aw sarrihuhunna bil ma'ruf. Kalau memang sudah tiba waktunya, kalau engkau mau ya ditahan istri itu dengan cara-cara yang baik. Kalau memang tidak bisa ya lepaskan dia dengan cara-cara yang baik pula. Ini kalau diterapkan dengan Islam maka perceraian tidak akan mengganggu, tidak akan mengurangi tingkatan iman. Seperti halnya, lho Bapak mau punya uang enggak untuk beli rumahnya Pak Fulan? Enggak punya, ya sudah selesai. Tidak mesti harus memusuhi kalau tidak punya uang. Bapak mau menjual rumahnya enggak ke Pak Fulan? Tidak. Ya sudah, tidak usah membenci dia kalau memang tidak siap dengan penawarannya. Seperti hal pernikahan. Kalau memang sudah tidak siap, ya sudah. pisah tanpa harus saling membenci. Namun permasalahannya perceraian-perceraian di tengah-tengah Islam, sampai pun dari masyarakat Islam, biasanya diawali dengan perilaku-perilaku yang menyimpang, mendzalimi, merampas hak, tidak menunaikan hak, atau berbuat semena-mena, menyakiti, dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin serong, na'udzubillah, yang menjadikan sebelum tercerai pun imannya sudah berkurang. Ini perlu diluruskan. Kemudian yang pertanyaan dari tadi, Saudara Helmi, bagaimana menjenguk teman yang berbeda agama bila dia jatuh sakit, bolehkah mengucapkan semoga sembuh, lekas sembuh? Boleh. Apalagi kalau ditambahi dengan doa hidayah. Semoga lekas sembuh dan mendapatkan petunjuk dari Allah. Atau dengan doa yang lebih santun, lebih lembut, semoga mendapatkan petunjuk kesembuhan lahir dan batin. Kan orang kafir itu walaupun lahirnya sehat, tapi batinnya tidak sehat. Nah, kesembuhan lahir dan batin, tidak ada yang tersinggung Pak, insya Allah Pak. Semoga lekas sembuh lahir dan batin. Insya Allah, terima kasih, amin. Ya, insya Allah, dikabulkan masuk Islam insya Allah Pak. Ada satu kisah, di Saudi kasus, ada dua perusahaan besar di Saudi, satu perusahaan Saudi besar, dia itu ekspor-impor Pak kerjanya. Punya partner kerja perusahaan di Afrika Selatan, tidak pernah ketemu pemiliknya, ownernya tidak pernah ketemu. Karyawannya selalu kontak dengan sesama karyawan. Suatu saat sampai berita ke pengusaha Saudi ini bahwa owner perusahaan Afrika Selatan yang selalu masuk barang ke Saudi ini sakit kanker. Sakit kanker, dirawat di rumah sakit Jerman. Maka si Saudi ini dibela-belani ke Jerman untuk menjenguk, tidak kenal, tidak tahu siapa dia. Karena selama ini yang kontak adalah perusahaan dengan perusahaan. Ketika dia datang menjenguk, si Afrika Selatan ini tidak tahu, siapa kamu? Saya perusahaan fulan. Oh, kalau urusan perusahaan di kantor, saya sedang berobat. Saya dengan perusahaan, saya kesini bukan untuk urusan bisnis. Saya ingin menjenguk. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesembuhan kepada Anda. Dia disebut nama Allah. Si Afsal ini orang tidak tahu agama sama sekali. Dia tanya, apa itu Allah? Itu Tuhan saya katanya. Sehingga si Afsal ini selama terbaring rumah sakit, heran. Baru sekarang semua orang yang menjenguk ini membaca doa. Selama ini yang menjenguk ya guruan. Memberikan apa namanya motivasi. Tapi dengan kata-kata biasa. Subhanallah kata dia, kalau saya sembuh, saya akan pelajari orang itu siapa dia. Subhanallah, satu pekan setelahnya, seharusnya sudah stadium 4 kankernya, ternyata divonis oleh dokter tidak ada sakitnya. Hilang kankernya. Dia sembuh total tanpa menyisakan bekas, dia tidak pulang ke Afsel Pak. Langsung ke Saudi Arabia mencari perusahaan dia itu, pemiliknya. Dicari, ketemu, dia nanya, kamu dulu itu bilang apa ke saya? Apa yang kamu baca? Kamu tukang sihir, kata dia. Hebat kamu tukang sihir, luar biasa. Kanker saya hilang. Saya baru pertama kali ngeliat tukang sihir sehebat kamu, katanya. Karena di bahasa dia adanya tukang sihir dukun. Kata dia, saya bukan sihir. Saya membaca doa. Doa, apa itu doa? Dia jelaskan tentang doa. Nah, terus kamu minta kepada siapa? Kepada Allah. Apa itu Allah? Dia jelaskan. Kata dia, saya kalau gitu saya ikuti agama Anda. Masuk Islam seketika. Akhirnya dia oleh pengusaha Saudi itu diberi visa untuk tinggal di Saudi selama 1 bulan. Diusahakan visa, tinggal 1 bulan, dibiayai semua akomodasi untuk tinggal di kota Madinah. Karena di kota Madinah ada kampus saya, alma mater saya, Universitas Islamic University. Di sana banyak orang-orang dari berbagai macam warga negara. Dicarikan mahasiswa S3 dari Nigeria yang pandai berbahasa Arab, bahasa Inggris, untuk mendampingi pengusaha Afsal selama 1 bulan kemanapun dia berjalan. Jadi tour leader selama 1 bulan menjelaskan tentang Islam. Subhanallah, betul-betul masuk Islam. Sehingga hal ini perlu kalau memang ada tetangga, jenguklah, ucapkanlah doa yang baik. Kalau perlu dinasihati, didakwahi, sebagaimana yang dilakukan Nabi. Nabi menjenguk tetangganya, anak orang Yahudi yang sakit, parah. ditawari untuk masuk Islam. Dia minta izin ke bapaknya, ternyata bapaknya merestui. Masuklah Islam dia, setelah masuk Islam dia meninggal dunia. Maka Nabi girang dan mengatakan, Alhamdulillahilladzi anqadahu Allahu bi minan nar. Segala puji Allah bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dia dari siksa neraka melalui perantaraan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, namun kalau sudah meninggal dunia tidak boleh diampuni. Ya Allah ampuni dosa dia, tidak. Karena Allah tidak mengampuni dosa orang yang kafir. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Firman, apa hukumnya cinta kepada yang beda agama sehingga berpindah agama? Tentu ini orang yang murtad. Ini haram cintanya. Kemudian apalagi na'udzubillah murtad, tentu ini adalah dosa yang sangat besar. Ini adalah kekufuran, haram. Apa kurang wanita muslimah yang cantik sehingga mencari yang kafir? Ini yang namanya tadi cinta, namun kalau udah kadung cinta, hanya ada satu jawaban. Kenapa? Terlanjur, kadung. Nah, jangan pernah terlanjur itu dijadikan alasan. Jadilah orang yang bijak, bisa mengendalikan emosional kita. Cinta itu hanya emosional. Menurut peneliti di Kanada, rasa cinta itu adalah percampuran antara 5 hormon di otak kita, bercampur menjadi perasaan cinta. Dalam secara ilmiah, kajian secara klinis, dalam 5 tahun hormon ini sudah habis. Sudah tidak diproduksi lagi. Yang ada faktor kebutuhan. Makanya cinta kalau hanya dilandasi oleh karena pandangan, karena wajah, karena yang lain, itu paling lama umurnya 5 tahun dan itu sudah super. Manusia super itu cinta 5 tahun. Yang ada yang selebih dari 5 tahun itu hanya faktor kebutuhan saling membutuhkan atau karena urusan anak, sudah kadung punya anak. Makanya biasanya kalau sudah nikah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun belum punya anak, rumah tangga itu mulai goncang. Mulai kasak kusuk, mulai panas, mulai bingung. Orang tuanya mulai bingung cari kemana pengobatan sana kemari. Kenapa? Khawatir terjadi keretakan dalam rumah tangga. Padahal kalau cinta, ya enggak punya anak enggak masalah. Cinta sampai akhir kiamat. Enggak ada masalah kalau cintanya itu cinta sejati. Namun cinta yang ada itu hanya cinta yang dipengaruhi oleh adanya hormon, 4-5 hormon yang bercampur di otak kita. Nah, pertanyaan terakhir dari saudara Rifandi, spek wanita untuk lelaki. Untuk yang lelaki baik at-tayyibatul thayyibin, betul itu disebutkan dalam surat An-Nur, orang lelaki yang baik itu untuk wanita yang baik. Nah, apakah perlu kita itu memperbaiki diri agar mendapatkan wanita yang baik? Ya perlu. Seperti dalam jual beli, lah kalau mau rumahnya mendapatkan harga mahal ya dibenahi dulu rumahnya, dibersihkan. Lah kalau rumahnya ditumpuki sampah, mana mungkin ada yang beli dengan harga mahal. Kalau ingin mendapatkan wanita yang cantik, bersih, solehah, ya jadilah orang soleh. Kalau tatoan di mana-mana, mana ada wanita soleh yang mau dinikahi. Itu manusiawi seperti itu. Karena sebetulnya pernikahan itu juga sama dengan yang lainnya. Ada branding tawar-menawar. Wanita juga ingin mendapatkan. Anda juga ingin mendapatkan. Makanya benahilah diri Anda. Namun jangan jadi orang soleh hanya karena ingin mendapatkan wanita, jadilah orang soleh karena Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji kalau kita menjadi orang soleh, Allah akan berikan, Allah akan tunjukkan kepada kita pasangan hidup yang baik. Ini akan berjalan secara natural, secara alami. Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki bahwa wanita yang soleh itu akan dipersunting lelaki soleh. Sebaliknya pun demikian, lelaki yang soleh akan mendapatkan wanita yang soleh. Mungkin ada yang bertanya, baik Ustaz, tetangga saya ada orang rajin sholat 5 waktu, puasa Ramadan, memakai jilbab luar biasa, rapat jilbab besar, tapi suaminya ternyata ketika nikah suaminya pemabuk. Ini terbukti bahwasanya sebetulnya dia bukan orang soleh. Kenapa? Matre. Terbukti ketika ditawari nih, punya mobil, punya rumah, mau. Berarti imannya luntur. Makanya tadi saya sudah katakan di awal, saya ingatkan, kalau orang itu cinta karena uang, kalau datang uang ya cinta, kalau uangnya hilang maka abang ditendang. Datang uang yang punya besar, maka cintanya berubah. Ini wanita tersebut telah luntur imannya. dia mencari harta, bukan lagi mencari akhlak, bukan lagi mencari iman. Ini yang harus dipahami, wallahu ta'ala alam. Baik. Untuk pertanyaan dari akhwat, Ustaz. Ya. Kita pilih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan Ustaz. Saya baca langsung. Oh, boleh. Pertanyaan dari akhwat, dari wanita. Bagaimana caranya kita memfilter sebuah cinta kepada lawan jenis, sedangkan di sekolah umum sarana timbul rasa cinta seolah-olah didukung oleh sekolah seperti dibentuk kelompok bersama satu kelas dan lain-lain. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Ya, memang ini adalah salah satu kendala yang harus dipahami. Ada satu hal yang disalahpahami oleh para pendidik, bahwa untuk menanggulangi pergaulan bebas, hubungan seks di luar pernikahan, dengan cara apa? Diajarkan tentang perilaku seks sehat. Dengan apa? Dengan kondom. Ya, akhirnya malah sebelum nikah sudah pada menggunakan kondom. Makanya tahun baru, silakan tanya ke apotek, ke mall. Kondom itu salah satu produk yang paling laris di malam baru. Yang beli anak SMP, anak SMA. Untuk apa mereka? Untuk mainan balonan. Ditiup gitu, ditiup di malam tahun baru balonan gitu, kan tidak. Inilah, diajarkan kepada mereka yang tidak tahu diajari. Kemudian yang kedua, katanya apa? Jangan dibatasi, kalau dibatasi malah semakin penasaran. Dijadikan satu kelompok, akhirnya ya namanya alami, magnet. Apa namanya, kutub timur, selatan dan utara ketemu ya pasti nyambung. Manusiawi, ingin tidak mungkin untuk membatasi perzinaan kecuali dengan nikah. Tidak ada obat selain nikah atau berpuasa. Jadi kalau sekolah ingin membatasi pergaulan bebas, perzinaan di luar nikah, maka galakkanlah puasa atau buat nikah masal. Hanya itu, ada dua cara saja untuk menanggulangi pergaulan bebas atau free sex. Adapun dengan praktek sekarang, dijadikan satu kelompok pramuka, laki perempuan dalam satu perjalanan, ya luar biasa, satu tenda ya, na'udzubillah, itu sebenarnya melegalkan perzinaan. Karena manusiawi, plus minus ya nyetrum. Tapi kalau plus sama plus ya tidak akan nyetrum. Kalau sampai ada listrik, plus dan minus tidak nyetrum, segera diberesi itu. Carikan teknisi, kok tidak nyetrum? Salah satu pasti macet. Jadi kalau ada laki-laki tidak tertarik dengan wanita, salah satunya berarti harus didatangkan ke dokter, ini mengalami kelainan orientasi seks. Abnormal itu. Normal laki-laki cinta pada, tertarik pada wanita. Kalau sampai ada laki-laki tidak tertarik pada wanita, segera diobati. Itu mengalami kelainan orientasi seks. Yang diistilahkan dengan wanita setengah pria atau pria setengah wanita. Karenanya di sekolah harus diwaspadai para pendidik, orang tua harus dijaga amanat putri-putrinya, anak putra-putranya dididik, dibatasi pergaulan dengan lawan jenis. Kemudian selanjutnya masing-masing terlebih kaum wanita harus tahu diri, jangan pernah menjadi korban. Korban pasti wanita. Yang laki-laki itu seringkali tidak bertanggung jawab. Habis manis, sepah dibuang. Kalau laki-laki tidak pernah terasa sepah. Terasa manis terus. Yang wanita itu yang kasihan. Habis manis, sepah dibuang. Laki-laki itu terasa manis terus. Makanya jangan pernah mau menjadi sepah. Kecuali kepada yang bertanggung jawab. Waspadailah, jangan pernah menjadi korban. Terlebih kalau kita ingat halal haram hukuman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pakaian silakan berpakaian dengan yang syar'i, menutup aurat, pergaulan dibatasi. Ingat, tidak ada kucing yang tidak tertarik dengan ikan asin. Jadi kalau Anda itu ikan asin, jangan nantang kucing. Karena belum ada ceritanya kucing tidak suka ikan asin. Walau kucing paling mewah, kalau ada ikan asin juga tertarik. Apalagi kucingnya kucing garong. Kenapa di dalam Islam tidak boleh pacaran? Ini enggak tahu yang bertanya laki atau perempuan. Ini perempuan ya. Kalau sampai perempuan, nah saya ingin membalik bertanya, siapa yang mau jadi wanita sepah? Kalau ada yang mau menjadi wanita sepah, ya silahkan. Islam tidak akan memenjarakan Anda, tidak akan dibuatkan planet khusus. Tapi harus tahu bahwasanya Anda adalah wanita sepah yang sudah tidak manis, sudah dibuang, dicampakkan. Allah SWT menyatakan, وَلَا تَقْرَبُوا zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian dekati perbuatan zina. Nabi tidak, Allah tidak mengatakan jangan berzina, tidak. Jangan dekati. Karena kalau sudah mendekat namanya magnet. Kalau sudah didekatkan susah nahannya. Susah nahannya pasti akan loncat tas. Kalau sudah loncat susah misahkannya. Kalau sudah nempel susah misahkannya. Ini masalah besar. Jadi tidak boleh pacaran, kenapa? Karena pacaran itu akan mendekatkan kepada perbuatan zina. Restu orang tua termasuk restu Allah juga. Bagaimana hukumnya jika orang tua si cowok merestui sedangkan orang tua si cewek tidak? Ya jangan dipaksakan. Yang penting itu restu orang tua cewek. Kalau restu orang ceweknya restui akan dinikahkan. Kalau tidak direstui maka tidak akan pernah nikah. Kecuali dengan nikah sambil lari. Tahu siapa yang bisa nikah sambil lari? Silahkan cari. Ada makhluk Allah yang kalau nikah sambil lari. Siapa? Kambing tidak akan bisa lari. Tidak ada kambing nikah sambil lari. Saya tantang. Di mana ada nikah? Kalau ada beli saya satu ekor, saya beli 10 juta. Nikah sambil lari. Kambing. Siapa tadi? Nah, pinter Pak. Hanya ada satu makhluk Allah yang kalau nikah bisa sambil lari. Jadi kalau bilang duor gitu sambil lari dia, enggak masalah. Dicambuk lari masih nikah. Tapi kalau kambing dicambuk lari tidak jadi nikah. Makanya yang punya kambing susah ngawinkan kambingnya. Tapi yang melihara satu ini enggak usah repot-repot, kawin sendiri walau dikejar-kejar sama anak-anak kampung masih bisa sambil lari. Nah inilah, kalau sampai ada yang kawin lari ya hanya niru satu makhluk ini. Makanya jangan pernah nikah lari. Tidak lari Pak. Tapi kan tidak lari kan. Dengan restu orang tua itu insya Allah tidak apa-apa. Nikah di tempat itu Pak, walaupun tidak dibawa ke KUA. Jadi kalau sampai lari Pak, bahaya. Istri tidak, restu istri tidak disyaratkan Pak. Kalau mau nikah lagi, tolong jangan keras-keras bilang, kedengeran nanti Pak. Nanganya pelan-pelan Pak, kedengeran nanti. Jadi istri pertama gak usah tahu, gak apa-apa. Yang penting walinya mengizinkan nikah, boleh. Tapi jangan keras-keras kalau nanya Pak, ketahuan nanti. Pertanyaannya, mengapa di dalam Islam tidak boleh bergoncengan dengan sesama lawan jenis selain mahram kecuali setelah menikah? Ya ini akan mendekatkan kepada perbuatan zina. Ini kalau SMP sudah goncengan, lah SMA mau apaan Pak? Kan pasti ada kemajuan itu. Kalau SMP sudah boncengan, SMA mau apaan? Bongkoan, ha? Makanya inilah yang ditakutkan. Allah mengatakan, wala taqrabu zina. Jangan kau dekati zina. Kalau SMP sudah goncengan, SMA sudah tidak tahu. Bagaimana kita mengatasi kalau kita sudah benar-benar cinta, tetapi kita tidak menyatakan duluan. Dapat memalukan diri kita sendiri kalau menyatakan cinta duluan. Ya memang tidak boleh nyatakan. Kalau sudah cinta pada laki-laki, bilang sama bapaknya, Pak, saya Fatimah ini kok cinta ya sama Mas Ahmad itu. Tolong panggil Mas Ahmad, tawarkan saya. Ahmad, nampaknya anak saya Fatimah ini kok punya rasa, punya hati dengan Anda ini. Kalau saya nikahkan mau enggak? Enggak apa-apa ditawarkan seperti itu. Dulu sahabat Umar itu menawarkan putrinya Hafsah kepada Abu Bakar tidak mau. Kepada Utsman, Utsman tidak mau. Ditawarkan kepada Nabi naik pangkat, mau nabinya dinikahi oleh Nabi. Jadi kalau ditolak sama Ahmad mungkin dapat Umar, Umar yang lebih ganteng, lebih punya duit, lebih soleh kan bagus. Ini tanggung jawab, orang tua punya tanggung jawab mencarikan jodoh anaknya. Jangan biarkan anaknya mencari jodoh sendiri. Orang kalau kita punya kambing pak, kita tidak akan biarkan kambing kita dikawini sama kambing yang kecil, yang bibitnya jelek. Kita pasti milih apa pejantan yang bagus, biar punya anak yang bagus. Lah kalau punya putri kok dibiarkan, nah pokoknya kamu dapat, ya yes, pokoknya kamu suka. Lah ya keterlaluan pak, lebih sayang benar-benar kambingnya dibanding putrinya. Kalau kambing mau dikawinkan aja milih, milih pejantan yang unggul. Lah ini kalau anaknya kok tidak dipilihkan lelaki yang unggul, asal dapat ya sudah keterlaluan sekali ini namanya orang tuanya. Jadi orang tua itu bertanggung jawab. Betul juga laki-laki. Laki-laki jangan hanya milih yang penting mau. Kalau yang penting mau ya kelaluan nanti. Sia-sia punya bibit unggul lah kok ditanamnya di jalan raya. Nggak tumbuh. Dilindas mobil. Punya bibit unggul itu ditanam di tanah yang subur. Di tanah yang gersang ya sayang bibitnya. Beli benih mangga mangga apa namanya lagi yang bagus ditanamnya kok di atas batu cadas enggak tumbuh-tumbuh. Kalau bibit mangga saja kita milih tempatnya di mana kita tanam, masa untuk bibit diri kita sendiri yang untuk berkembang biak kita mau tanam di sembarang tempat. Makanya jangan mau. Ini satu pesan kepada teman-teman adik-adik yang pejantan ini. Ini pejantan-pejantan bibit unggul ini. Nah, para bibit unggul ini tolong. Carilah tempat yang subur kalau mau nanam. Jangan sembarang tempat. Yang putri pun demikian ingat. Jangan sembarang mau. Karena bapaknya itu kalau punya kambing saja milih pejantan yang unggul. Masa putrinya sembarang orang. Contohnya coba, mas ini adik-adik laki-laki, kalau mas mendapatkan permen di pinggir jalan tidak berbungkus, masih tertarik mau ngambil? Urusan permen yang tidak berbungkus saja tidak jijik mengambil. Ini wanita yang tidak dibungkus, lah kok diambil? Wanita yang diumbar itu yang tidak dibungkus, tidak jilbaban itu kan wanita yang tidak dibungkus, debu kena, sopir angkot kena, kondektur bis kena, colek sana colek sini, kena semua. Kok ya mau? Lebih berharga permen dibanding calon istri. Kalau istri cari yang orisinil bungkusan. Kalau permen minta bungkusan, masa istri minta yang umbaran, keterlaluan. Keterlaluan kalau seperti itu. Jadi lebih berharga istri dibanding permen. Jangan pernah mau makan permen yang sudah tidak bungkusan, sebagaimana jangan mau nikah dengan wanita yang sudah tidak bungkusan, bekasnya orang. Ini pertanyaannya, semoga teman karena waktunya sudah sholat duhur ya. Saya kembalikan kepada moderator. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih atas kehadiran Anda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita supaya menjadi amalan yang baik buat kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan menetapkan hidayah kepada kita. Mari kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.